jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang. Sesal di depan mata seperti menjelma waktu aku tertawa kala memberimu dosa. Oh maafkanlah, oh maafkanlah. Untuk kembali padanya, seribu kata menggoda, seribu sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa kala memberimu dosa. Oh maafkanlah, oh maafkanlah. Thank you.